menunggu hampun ngantos kita laporakan dumateng sakliyane Gusti Allah. Artosipun dilaporno niku ampun terlalu gak gawe keyakinan. Nggih, dumunung kutok lho sing sono nyaku ngoten niku ampun. Pun tak apa, lek mboten sampean sing nulungi sinten malih, aja muni ngono. Ya sekedar ikhtiar jaluk tulung wajare wong bergaul. Pak kula niki sampai kepepet mulai jenengan kerso mbok kula dipun ampuni arta. Wah gak iso mas yo wis ngono berarti karo Gusti Allah lagi ora diparingi ngoten mawon ora usah kok. Wanu lan iki jenenge wong lali. Yo iso wong iso karo wong gak mampu karo wong sing ora mau. Tidak mampu dan tidak mau itu asaknya sama. Wong ora iso salat karo wong gak gelem salat. Niku wujudan akhire padha. Wong ora iso salat niku ya ora salat. Wong ora gelem salat ya ora salat. Wong ora iso nulung karo wong gak gelem nulung. Wis sajane padha. Dadi wong gak gelem nulung berarti ya gak iso nulung. Lha kok gak iso lah dialang alinge karo lek gak gelem dhewe iku. Wani ya ora usah ngarep-ngarep sak liyane Allah. Ngarep-ngarep sak liyane Allah. Malah niki dipun dawaken qala ba'dhum. Qala dawu sapa ba'dhum setengah ulama. Man utawi sapa wong iku utamada gumantung sapa man. Yang sepuh lek maknani utamada tetanggenan. Tanggungan itu menggantungkan suatu persoalan. Bagai ini semua soal masalah nak ikal, ngata ni tu. Berarti tak ikal, ngata ni tu. Berarti gantungnya tinggal si anu si ditunjuk ni tu. Manutai sopan ku utama dan gantung akan sopan manalah gairilah hinata seliane Gusti Allah. Bahwa mongkau taliman iku figurun ing dalam kapusan. Kapusan mimma saking perkara layak dungu kang ora langgeng apa mah. Walaya dumulan ora langgeng apa sayun suci-suci wahu sak liyane Gusti Allah. Wahu ta Gusti Allah iku ada imu dak kang langgeng alqadimu kang kodim kang dingin. Alazi kang lam yazul kang ora tau ilang sapa lazi. Walaya zalulan ora den ilangaken sapa lazi. Wa ata'uhu utai peparingi Allah wa fadluhu lan anugrahi Allah iku ba'imanu langgeng karo ini maknanya ini nek enek wong gantung no persoalan tenggene liyane Gusti Allah berarti tiang niku kapusan kapusan terus ini uang gantung ini kalau mesti butuh kesungguhan. Bahasanya orang saat ini komitmen. Komitmen ini jadi sekali wis ya, boleh tak tulungi. Ini sekali muni ya, ini sampai terus ya, ya tak tulungi, ya tak tulungi. Ini bisa bisa ngerti nama Gusti Allah kak. Lek lihat Allah ini mulai apa nih? Ya tak tulungi. Jadi pas dini zaman butuh tenan, saya ngaruk dulu. Ah sepurah nih. Aku juga kepepet. Ngerti ini, gak aneh kami pun tau ya. Bisa bisa terus menerus nulungi, ini pun namun Allah. Dan tidak ada yang langgeng selain Allah. Karena Allah itu ada imul qadim. Tidak sing langgeng, leh ngunuku, wiskit, dia nganti saya ini. Tidak akan hilang dan tidak akan terhilangkan sifatnya Allah ini. Jadi Allah tukang maringi, ngerti dikit, dia nganti saya itu orang tahu berubah. Wong sampean urung enek ya wis tukang maringi, saiki sampean enek ya tetep tukang maringi. Lan sampean eling ya diparingi sampean lali di paringi. Lah nek sampean eling diparingi terus lek lali gak diparingi lah sekali sampean lali langsung mati. Dene uripne sing maringi ya. Ya sampean lali kok pangga diuripi. Ya niku berarti napa? Kelebihan peparingi Allah, anugerah Allah itu daiman. Terus berlangsung, tidak pernah berhenti. Mula songkoniku falatak tamit. Enggak kowe pengin golek gondelan. Pengin golek wong sing kena mbuku jujukan sambat. Kuwi aja golek jujukan sambat sing sak liyane Allah. Para tak tamit mongko aja gumantung sapa sira illa alaman kejaba ing atase pangeran. Ya dumu kang langgeng ala kang atase sira menu saking man apa al-fadlu anugrahe wal ata'u lan peparinge fi kulli nafasin ing dalem saben-saben ambekan wahinen lan wektu. Setiap nafas yang kamu rasakan itu peparing dari Allah. Nenek kowe ora tau jaluk nafas saya diparingi nafas. Napa enek to wong wae kok terus ora mendhik niku nopo enten. Lha monggo gusul lek mari sampean niku terus ora mendhik. Nek nafas wirgane piro lho jajan. Sama nek ngregani nafasnya sing sampean regani piro. Nek ambekan ini. Wong ambekan ora patek lancar ngono wis lah mriksa lo dokter wis ndak pirang-pirang juta ya ora waras wae. Asma. Iya. Ya sampean saiki diparingi nafas ya ora tuku. Ya ora amprah dhisik. Teman menawa teh amprah dhisik kula pesen napa sak menten taun. Menten taun ta? Lha teman diparingi kok. Mulane sing saged maringi anugrah pikul nafsin wahinen lan mongso wa amanen lan wektu wa zamanen lan mongso kuwi sing iso namung Allah Ta'ala. Jadi ya pokoke lek mun ngoten niku sampean mengke lek urip iku tegar ngoten lho ora kok iyut ngoten. Yakin ngoten lho. Wis biasane kene rek bablasen niku napa? Anggep ki omong ngene rek bablasen. Wis ngono mentek ora usah dodolan ngoten. Mare wis salah niat. Dodolan niku mare dianggep ya dodolan kuwi sing tak ndunggantung uripku. Dadi lek dodolan ku bangkrut uripku ya bangkrut lah niku salahe. Dodolan niku mboten kok ndunggantung ngoten iki dodolan kuwi suwijine bentuk lahan penampilanku ning ngersane Gusti Allah jare aku iki dadi khalifah. Ya ning tanggung lahan dodolan iki lho lek ku kiprah dadi khalifah. Ngoten tok mawon. Soal fasilitas uripku ora tergantung ning kono kuwi. Dadi lek sampe aku ora dodolan, maknane aku iki khianat karo titipane Allah sing ora tak sampeno. Sing mestine esuk iki enek wong butuh tuku obat ning tokoku, karena aku tutup malah ora iso tuku, mriki aku jenenge ora nyebar manfaat. Ngoten lho filosofine niku, ora kok terus. Aku lek gak dodol ora oleh duit iki lho, ora ngono. Soal oleh duit, oleh duit ini pula. Soal kesepakatan-kesepakatan. Apa tak? Tekane cukupi kebutuhan itu cuma untuk duit. Dan ternyata banyak soal, banyak hal bisa selesai tanpa duit. Iya tak? Yang jauh contohnya ini. Contohnya ini yang balik minggu lalu contoh setengah bulan. Karena bapak-bapak ini seringnya lah utang gelang dengan ibu. Iya bu. Ini kepepet, ini kemarin tanjur, kemarin kekumas, ini harus bu. Bilangmu jalan cek bu, duitnya gitu ke rabuk. So, lek panen tak utang, tak salin. Ini, sering tau ngerti ini. Pas orang lanang kepepet terus. Kalau ngeseng itu di bol, duitnya di menyukupi kebutuhan. Waktu ini sering ya, kebebasan ngerti. Dan ini bisa mungkin wayai ditagih, tak butuh nyawar tau ini. Mereka akadnya akad utang. Jadi utang ini wajibnya orang. Kecuali sama akadnya. Terus ini kalungnya tak pe. Tapi orang kira oleh. Mungkin oleh ini akadnya akad utang. Saya utang sih. Bu, saya tak sauri. Jadi ini bangsa wayahe. Nyaur tenan. Jadi itu. Panen tenan wayahe nyaur. Ibaik nyaurnya orang nganggu dua tak. Bisa. Kak tinggal pilih, iki aku yo nyetel duit, yen pira to gelang murgane pira? 1 juta setengah ta. 1 juta setengah. Iki aku saiki nyetel duit 2 juta. Dulen di, iki tanggung nyaur kowe. Apa kowe tak jak ngelenjer ning Jakarta? Dulu iki iso ae ngoten iki. Ya dadi iki yo. Yo ana mana ning Jakarta ae, tapi aku ora usah nyaur ya. Oleh dadi iki Berarti kan ya, berarti cukup ini pun cukup dirayu. Padahal rencana Jakarta ini cukup telung atau sehebu. Ini berarti kan kanugerahnya Gusti Allah menyelesaikan soal tanpa uang. Sakit apa ini? Ini lho ini dikmanan ini pun guyu. Guyu lho. Ya nanti lho ini kalau cerita aneh. Kalau ini pas dulu TV. Dulu TV. Siang-siang ini. Anak kula niki sing nomor 3 niki sik cilik. Kira-kira umur 2 tahun setengah, sampai 3 tahun di Desember. Niku butuh tuku permen. Kan jenenge kita iki lagi saja kalau duit. Yo saya nek tak cilik yang butuh kok duit, butuh permen nggih. Jaluk permen. Bu, nyuwun duit. Kanggo apa? Dituku permen. Ngoten iki ibuke mah sundise ngono lho ya film sun kanan ayo sing kiri kiri ini terus malah iki juga dompet sawi itu ku permen kula niki sing kula pikir ngaten tiba ora usah nyambut jauh bondo pipu ngono wis ora duwe sawi padha artinya apa bocah cilik sing urung nyambut gawe niku lho. Ternyata untuk memenuhi kebutuhan oleh permen cukup sun. Tentu awis oleh. Selesainya masalah. Itu tidak harus pakai uang. Mana ibu kulit pengen oleh uang saya kaya ya. Sun. Monggo. Itu mana bu? Ini ku jauh. Ini ku penyelesaian. Artinya untuk menyelesaikan soal. Tidak harus uang. Banyak hal bisa ditempuh tanpa uang. Betul. Sering kula aturke lho, kadang-kadang kula jenengan niku lali. Lali kok kula panjenengan nulung wong sing kira-kira apa tulung pitulung niku regane 10.000. Lah nek ketepane aku kepuas ta di arep ning Surabaya. Nek lek dhuite. Yo 10.000 nek ngepis PP yo. Nah. Dia dina nek tak kok Surabaya iki dhuite ora usah lah, ora usah. 10 dinggo sangone putrane ngono. 10.000 ya. Sama enggak njaluk imbalan 10.000. Iki mungkin wong sing sampean kei pitulung 10 sampean gak njaluk ijol niku wae. Niku mungkin liya dina sampean kepepet. Njaluk tulung niku tulung. Kepepet maneh njaluk kulo dipun sampe teng 10 apa lek isih gelem mulung. Jadi berarti ternyata untuk menyelesaikan 10 soal itu sampean cukup menyelesaikan 1 soal orang lain. Ngitungnya saya kok ngitung rupiah lah, ngitung jumlah soal lawan. Iki enak uang di soal piro, di soal 10. Tak selesai nih soal 10 ini. Enggak soal kusung 100 mesti diselesaikan Allah. Lemari aku lanjut dengan iku. Kebujuk karo perkara sing ora langgeng jenenge duit. Iya tak? Iya sampean tau nulung uang sepisan. Itu ada kesan. Bahwa sampean itu orang hebat di mata orang yang sampean tulung. Niku lek liat dina sampean jaluk tulung. Sampai apa yang sepuluh mungkin sing sampean jaluk tulung masih gelem. Anggere zaman ora kemalan duit. Tapi lek kemalan duit, sekali zaman nulung jaluk ijol duit wis oleh duit sing sampean tulung niku rumangsa wis cukup nutupi tulung sampean niku wau. Lho ya, iki men dadi wateke wong kok. Mane lek pengin gantung, gantung ning gone sing panggung. Ini ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini soal nyambut gawe macam-macam ini jadi gembiaran nyambut gawe ini ora kok tigo nyukupi kebutuhan, mboten wong nyambut gawe niku bungun nampil, no perintah ya songko Allah ditandani. Lha saged ngoten mungkin seiring, mboten tabrakan. Dan berarti mungkin mboten seiring ngoten kok. Jadi oleh aku nyambut gawe, mbok oleh pati 100.000, kebutuhanku 900, wah kurang iki lho ngoten. Jadi bisa marahi uang terus tekan terus lah ngoten niku. Sendari jantung kudu copot lah ngoten. Iya iki anak lima. Penulan tak sak juta iki wong 200.000 lan mondok kabeh. Penulan njaluk kira 200.000 tak 5 lak sak juta. Lah mongko penghasilanmu sak wulan iki oleh 500.000. Wah, lak kurang 500 iki. Yang marahi uang pan anugerah Allah sing jembar niku sampean ciutno dhewe. Akhirnya nalika Allah nekakno kebutuhan pensampean sing dawa sampean rumangsa kurang. Yo niku sing diarani wong picek atine. Oh, ngoten. Wakola, kola dawu sapa Atha Al-Khorasani, Syekh Atha Al-Khorasani radhiyallahu anhu. Lagi itu ketemu sapa ingsun Wahab bin Munabbih ing Syekh Wahab bin Munabbih fitoriki ing dalam dalan. Wahab bin Munabbih iki ahli hadis. Waktu itu moga matur sapa ingsun. Hadisni hadisan ahfazuhu anka fi maqami wa uji. Hadis mugi nyeritakan hadis panjenengan. Mulangi hadis panjenengan ni ing kula hadisan ing setunggal hadis. Setunggal mawon sing ahfazu saged ngapalaken sapa kula hu ing hadis angka saking panjenengan di makomi ing dalam makom kula. Nuwun sewu njenengan pilihaken hadis sing cendek-cendek mawon sing saged kula apalke sing sesuai kalih makom kula. Tapi wa auji lan mugi nyendhek panjenengan ya saman pirana hadis sing pendek mawon. Kala dawuh sapa Wahab bin Munabbih. Ya, tak ijazahi, tak kei hadis. Ngono ya. Dawuh sapa Wahab auha paring wahyu. Sapa Allah Gusti Allah taala ila Daud maring Nabi Daud alaihi salam. Wis mundi wahyune? Ya Daud. Ama wa izzati wa jalali la yastansiru bi abdun min ibadi duna khalqi alamu zalika min niyatihi fatakitu samawatu sab'u wa man fihinna wa man fihinna wal arduna sab'u wa man fihinna illa ja'altu lahu minhunna farajan wa makhrajan. Ama, eling-eling. Eling-eling ini kita isi perkara penting. Nanti lho ya. Kau ada enten hadis nopo ayat. Kau ada yang Allah, ama. Ini mesti perkara seorang pada umum. Ini sama kita ini. Kau ada yang Quran, kau ada Allah. Ini mesti Arab nyebut perkara yang buatan pada umum. Ini juga ada yang surat Al-Baqarah. Qala innahum innama nahnu muslihun. Terus Quran terus ke ala innahum humul mufsidun. Tiang-tiang munafik niku lek dikandani mbok aja kudu ngrusak ngono. Ngono kuwi lek ya ngrusak. Mosok kok narkoba dendeman lho digedhekne niku lek ngrusak to. Mboten iso ulung mboten. Niki pembangunan niki modern niki. Mungkin-mungkin lah, jadinya minuman ini laris kan, badinya kata lah, kena ini membangun masjid. Ala innahum humul mufsidun. Kali Allah Ta'ala dieling, ala perhatikan, innahum humul mufsidun. Sakta meneh, ya wong ngunuk bisa merusak. Mereka jangan diperhatikan, itu sih kayak Allah. Ini itu gak lagi. Ama eling-eling. Tapi Allah terus sumpah. Wa'izzati. Demi keagungan ingsun. Wa jalali lan tegese keagungan ingsun. Sumpah nih. Allah kok dawuh sampai sumpah. Kate dicayu ngene. Niki mesti perkara penting sing arang-arang wong delok, arang-arang wong reken. Terus pun digawe. La yastansuru ora jaluk pitulung bi kelawan ingsun sapa abdur kawula min ibadi saking kawula ingsun. Una kholqi tanpa njaluk tulung makhluk ingsun. Yo niki janji niki. Ora njaluk tulung makhluk nek kawula ora njaluk tulung ora njaluk tulung ingsun sangka makhluk iso ora sama sekali gak njaluk tulung makhluk liyane ingsun. Lah kok pirsa kene kundi? Akmu ngerti sapa ingsun dalika mengkono-mengkono leh njaluk tulung khusus mau tak ngerteni min niyati hi saking niyate abet. Banjur sakbare dhewe njaluk tulung aku mau pataki dhewe. Moko banjur ngreka daya hu ing abet mau apa as-samawati sab'u. Kira-kira langit pitu. Waman lan penduduk dihinakan ing dalam langit pitu. Wal aroduna lan bumi asab ukang pitu. Waman lan makhluk dihinakan ing dalam bumi pitu mau. Inilah ja'alku. Jadi nek-nek jauh kok ngarep dikai orang guri nganggu ilah. Ini kemaknanya mesti. Aku. Pokoknya kau orang tekorene ini. Mesti. Nek kau gak tekorene. Siapa? Aku orang duit-duit kejobo 5 rupiah. Ini kemaknanya. Sing mesti duit ya 5 rupiah tadi. Betul lagi. Nek khusus lo jauh. Orang jauh tulung sopok kau lo. Kejobo. Nah, ini maknanya orangnya yang ngarep diilangi, kejobohnya diilangi pisan. Jadi terus ngomongnya kareknya itu. Nek enek wong jaluk tulung aku. Mesti tak tulung. Senajan. Baru jaluk tulung aku mau, dialang-alangi langit pitu, rekodok gagali pitulungku, ora iso. Inilah jahal itu. Kejoboh mesti dadek na sopa ingsun. Lahu kedua abad. Min huna saking rekodoyone kabeh mau dadekno farojan ing jalan keluar wa makhrojan lan tegese penyelesaian keluar. Jadi lek enten tiyang kok mantep sing dijaluk itu Gusti Allah tok til tanpa ada harapan selain Allah. Gas liyan Allah daftar arep nulunge ditolak. Aku tak nulung mau, aku ora butuh kowe. Aku butuh Gusti Allah tok. Apine sing muni ngoten nggih. Ora kok kemeluwat tolong aku bentuk gue salah dewi lo. Jadi orang sombong gitu. Masih hati ini sih moh nih. Oralah. Ya orang kono pengen nulung bisa jadi duduk wong kui. Tapi Allah sih nulungi. Itu lah maknanya. Orang kok berarti terus. Rosari nenek gue duduk gue salah. Biye. Ini gue salah terap nih. Hati ini maksudnya. Jadi lain tentu yang kok amri pitulung teng Allah. Sama sekali tidak punya harapan kepada selain Allah. Setelah itu ada usaha-usaha enek rekodoyo, ada rekayasa yang jahat dari langit tujuh seluruhnya menghalangi, yeah. Dari bumi tujuh sak penduduk kabeh ngalang-alangi. Maka kata Allah pasti orang itu akan saya carikan jalan keluar dan penyelesaian masalahnya. Duh, kurang rapet piye pager sing ngalang-alangi Nabi Adam dadi khalifah. Nabi Adam masih jadi khalifah ini. Malaikat yang wis maidu di sini. Bungsa wis berpilihan jadi khalifah iblis wis ngaco di sini. Justru malah kacauannya iblis ini kusing dadek ini Nabi Adam jadi khalifah. Lagi lucu. Nah kurang rapat tapi ya wong kafir kures ini ku ngubur-ubur kanjeng Nabi. Ini terima di aling-aling ingat ku omah kemelandingan waktu nempun beres. Wanita Gusti Allah ni kumpul golek jalan keluar ni di luar juga. Nah, sing sering, malah, sing sering ni tu banyak metune pitulung ni kelabun kebabat. Lah ulung kebabat orang metu pitulung. Justru lalu kau kebabat, pat. Ni kalau ni kumpul malah sama ni sok rasa no nikmat yang luar biasa. Lek longgar nela kurang serem. Dia tak? Paham apa betul ya mbak? Wes, masa sama nek kangen karo ibune terus kok kaduan mbak? Bisa nih roh nek mate kangen nek pun mepet kalau ibune. Nah ketika mepet itu berarti ruang geraknya berkurang. Ini zaman masih diberi ruang gerak yang luas, ya ora iso roh nek mate dipepet Gusti Allah. Tapi justru di saat zaman sama sekali gak ada ruang gerak. Rono mentok. Wes, pasrah. Nah, ini kumpul ke api turun Allah sih marah. Tak sama cek kelingan. Jadi orang ya pangga. Pangga mawon, mulak mawon. Mulanya ini kian terwali aneh. Diling ini malah Nabi Dawud. Ini ama. Eling-eling Dawud. Wa izzati demi keagungan ingsun. Wa jalali lan tegese keagungan ingsun. Wa azamati lan keagungan ingsun. La yasta'simu. Orang jaluk penjagaan. Sopo abdun kawula min ibadi saking pira-pira kawula ingsun. Dumakhlukin kelawan makhluk dumi saliyane ingsun. Terus tengerane ngene apa? Iku sing ngerti Gusti Allah teko niat. Alamu ngerti sapa ingsun dalika ing mengkono-mengkono jaluk tulung niati saking niati abet. Jadi sing menilai wong iki jaluk tulung aku apa jaluk tulung makhluk ngoten niku niku sing dinilai Allah teng niate. Meskipun lafale ya Allah kula nyulung tunyuwun tulung jenengan lafale ngono tapi ning jero atine kono sing diharap-arep liyane Allah niku Allah nggih pirsa ngoten lho maknane. Dadi lan donga ikhlas tenan. Rene wong kok njaluk pangreksa marang liyane makhluk liyane ingsun, makhluk sak liyane ingsun. Dan itu diketahui Allah melalui niat. Illa qata'tu kecoba mesti medhot sapa ingsun. Asbab samawati ing pira-pira sebab-sebab langit. Asbab ikang pitu min dunihi saking araiman. Bumi langit pitu kali Allah Ta'ala dialang-alangi aja sampai nekakno pitu long tengene wong niku. Tuh, ngoten lho nggih. Wasahtulan blusukno sapa ingsun. Al-ardo ing bumi entahti saking ngisore man. Wala ubali lan ora merduli sapa ingsun. Fi ayi watin ing dalem endine jurang halaka rusak sapa man. Wis, pokoke kate ndek ora ngreken aku. Wis krisis-krisis kok panggang nglalekno aku. Jaluk tulung liyane aku. Wis. Langit pitu tak alang-alangi. Bumi pitu tak cegati. Aku gak peduli. Wong iku arep rusak kejongor-jongor ning jurang dia kurang reken. Mula sangga niku hati-hati. Saman nek kepepet aja sampai nglalekno Gusti Allah. Untung alhamdulillah iki kula optimis delok keadaan. Kenyataan sing sakniki terjadi. Bangsa wis sakniki do kebabat-kebabat lho terus sakniki malah akeh wong maca selawat. Sakniki kaset selawatan niku luwih akeh timbang kaset dangdut. Nggih lho nggih. Ya yo mbuh soal niat iki Gusti Allah sing ngurusi nggih niku soal niat iki. Tapi nyatane sing diunekno kak selawatan. Niku insyaallah hawa. Hawa ngertos hawa nggih. Hawa niku udara sing enten teng dhuwur awak dhewe niki karena sing kulo diwaca niku selawat cah cilik-cilik sak niki do apal selawat nggih. Niku cara getarane udara niki getaran sing mambu selawat. Tapi nalika sik dereng patek enten selawat niku niku dulu-dulu wong miso, rambut matane pecek kurang ajar. Wong sewu niku. Niku upama sing duwe kelakuan miso niku sak Indonesia niki rasa kakak lah. Mau sak pertelon ya. 200 juta sak pertelon 70 juta. Sedina musuh ping 70 ping 100. Sedina musuh ping 100. Rambut. Mau sak jam ping 10 niku dilu kok. Rambut. Rambut sedina ping 100. Lah wong 70 juta ngomong diambut ping 100 sebenarnya kan 70 juta ping 100. 7 miliar. Jadi sedina niku udara Indonesia niku enek getaran gelombang udara niku sing ngono jamput niku jumlahe 7 miliar. Ping setahun 300 widak kilo. Berarti buntu. Udara Indonesia niku buntu kebek getarane udara sing cara direkam lengkok-lengkok itu lengkok-lengkok orang-orang teratur cabut dulu cek itu dulu welek tapi lah bentuk-bentuk sholawat Allahumma sholli ala Muhammad dan ibu ini gue langsung muni ngono akeh dan ibu kira-kira sodok bolong langit ini bolong udara ini bolong jadi rahmatnya Allah ini gue buatan mendek anak-anak pisuan bentuknya harus melengkung kayak payung dan ibu anak rahmat kok ini gue Allah ngono kok turun ya bleset. Mula ni perlu ni kita budaya ni mahu solawatan senaka istighfar senaka. Mungkin hati ni manusia ni kueling Allah, lesan ni nyebut asmane Allah. Ni kue enten semacam jalur khusus. Nek kanjeng Nabi ndamel gambaran seakan-akan seperti blok putih yang langsung nyambung di aras. Cara nganu ni sinar optik mungkin ni sinar optik. Wah, macam. Dan esen dua jalur tengah Allah ni kueong senaka. Sambutan enten wong pinten juta. Terus sing duwe ngono niku tolong pertolongan ngoten. Kira-kira cara arep enek bahaya nggih. Nyingkir dhisik. Ngono nggih. Kan jenenge pagelaran ora kan ora kudu rapet kaya tembok kan mboten. Ning bolongane iki kalau non jauh bolongane jeding jenengan sing nggon aliran teng pecahan Niku lek nyedangi reget kan ora perlu wabet ngoten lho, ning arang-arang kaya driji papat ngoten terus kena dienggo nanggulangi kotoran kok nggih. Lah niku sing gelem maca salat ora usah rapet kuwabe ora usah. Ya serodo arang-arang sak desa enek pokoke penduduk 1000 sing gelem jamaah, gelem salat, gelem maca selawat, wong 100 ngoten niku enek reget sithik-sithik niku insyaallah nyingkir kok niku. Lah tapi lek sing duwe pusuan niku wong 900 sing maca salat mek 100. Nah, ini mungkin gak ruwet. Bagaimana apa? Cara dengan teori demokrasi dan itu mayoritas. Dan ini sakti itu yang mayoritas bajingan. Ini berarti kok yang dipilih lah pimpinan bajingan. Gitu lagi? Pimpinan bajingan. Dan ini mungkin gak wangal atau nih. Mulai yang masih senada kali hadis ini. Itu hadis kudsi. Masih senada kali ini. Allah Ta'ala jawab itu. Begini hadis kunci. Ya bena Adam, wahai anak Adam. Innani anallah. Saat temennya aku itu Gusti Allah. Surat dijawab nakal-nakal. Gue mau ngertos Gusti lu. Orang ngono persoalan itu orang kok gue mau ngertos. Ngerti ya. Aku itu Gusti Allah. Di samping aku Gusti Allah itu. Ana malikul mulki. Aku itu sing nguasani kekuasaan. Ning dunya niki enten kekuasaan di dua ni sinten. Nek kesepakatan zaman sakniki, kekuasaan itu adalah dimiliki oleh rakyat. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Tak ngoten nggih. Filosofi ini sing diomong-omongne lak ngoten. Tapi bentuk penampilan ekspresine kan tetep ana sing diserahi. Bentuk wujude presiden, ya ta? Terus presiden itu kekuasaan gak iso mutlak, mergo dibagi enek eksekutif, enek legislatif, enten yudikatif. Itu artinya pembagian kekuasaan. Tegese sing kuasa ya telu iki, lan ngoten. Nah, kali iki monggo didelok. Dawuh Allah nek ana malikul mulki, aku penguasane kekuasaan. Nek enek dunyo enek wong kuasa, ngerti ya yo, kulu bumuki fiyati. Apine para penguasa iku ning tanganku, tegese tak kuasani. Terserah kowe saiki, wahai anak Adam, wahai rakyat. In atok tumuni fasa'udhi'u fi kulubi umur rahmat. In atok tum lamun podo to'at sirokabeni ing-ing sun fasa'udhi'u moko bakal nyele sapa ingsun fi kulubihim ing dalam atine para penguasa mau tak selai ar-rahmata ing kasih sayang. Tapi sualike fa inna asaitumuni mongko lamun padha maksiat sira kabeh ni ing ingsun fasa'udhi'u moko bakal nginger. Wis nginger niku diputer. Diinger kulubahum ing atine pira-pira penguasa mau tak inger ilal jababurati maring watek bengis pun terserah saat ini pemilik kekuasaan itu Allah, hati para penguasa itu di tangan Allah. Penguasa itu akan dibuat kalem, lemah lembut, welas asih. Apakah penguasa itu akan dibuat melimping, diktator, bengis, mentawan? Itu yang ngubah lagi itu Allah. Lah saiki sing ajeng dinggo ukuran apa? Allah lek tau ngaten. Wis terserah. Lek saiki kowe gelem padha taat karo aku. Sing tak perintahno mbok lakoni. Salat 5 waktu mbok tandangi. Ora oleh mendem-mendeman mbok tinggal. Ora ana narkoba, sabu-sabu macam-macam mbok hindari. Tukaran mbok kanca mbok lereni. Pokoke taat. Sing tak perintah mbok lakoni, sing tak cegah mbok hindari sing tenang. Maka dawuh Allah fasaudhi fi qulubihim rahmah ning jero ne atine para penguasa mang arep tak selehi sifat welas asih. Tapi suwali lek kowe padha maksiat tak perintah ora budal. Ya budal tapi semoyo. Budal tapi semoyo. Kandhani kaya ala salah film riyen. Kan semoyo. Utawa tak pengen malah budal. Nek ngono modelmu, fasa uhawi lu moko bakal nginger. Bagi si nginger ni ku diputer sehingga saleh apik jadi elek. Dinyerkan putih. Fasa uhawi lu kulubahum ilal jababilah. Hati ne tak inger. Orang itu sifat ulasasih, tapi sifat bunis, sifat mentaran, sifat gumedi. Jadi saat ini arogan. Misalnya ini kan tuh, ya terserah mawon lah, monggo lah. Blitar ini harus digawe piye. Harus digawe bupati ini ulasasih apa? Bupati ini arogan. Ya karena rakyat Blitar. Rakyat Blitar taat ning Gusti Allah. Ya insya Allah, sing dipilih bupati sapa ora masalah. Upama karo pangeran diparingi bupati sing ora patek santri barate ngoten. Insyaallah kok ya bupatine moro-moro dadi welas asih. Tapi senajan mungkin sing dipilih sing dadi bupati niku santri jekek. Nurun sewu wong Jawa ngarani santri jekek, ngertos santri jekek. Santri jekek niku santri sing wis cilik ora tau gak santri. Wis tau sing dadi bupati santri jekek. Tapi lek rakyat Blitar kok masih kabeh alah dilu ae bupati sing santri jekek niku berubah jadi bupati bengis. Mun terserah tak niki arep gawe bengis apa arep gawe welas, lah monggo. Lah sing diambakno neh Jawa Timur. Diambakno neh Indonesia. Monggo. Arep dipilihno presiden sing bengis apa arep dipilihno presiden sing welas asih. Arep diparingi DPR sing arogan sing gawe geger terus apa ta arep dikei DPR sing welas asih. Itu jangan pakai demo. Nek sampean pengin duwe DPR sing welas asih kok sampean demo sing metu kejengkelan. Jabat buah niku mengke. Tapi lek sampean saiki ayo tunduk manut ning Allah. Perintah Allah lakonono. Larangane tinggalan. Wis otomatis niku mengke terus larem terus karep mlakune. Lah marai ora. Kene ndandani pojokan kono nubuki pojokan. Kene benerno gendang sing pojokan kono grok-grok sing pojokan. Wis ngaten iki. Paham nggih? Dadi mudah lah. Saat ini wis karek sitok-tok wong niku. Gundelan ini Gusti Allah niku kandel apa tipis mboten tok mawon. Ini tidak jenenge para pesinten. Jadi hukum sudah tidak menentu. Iya, coba supermasi lah. Pun saat ini pasrah mawon teng Allah, tegese pasrah niku ora kok terus menengae mboten. Apa yang bisa kamu kerjakan sebagai seorang muslim yang kamu yakini bahwa itu diri dari Allah, lakukanlah. Dan apa yang dilarang Allah, jangan dilakukan. Ikhtiar terus dilakukan sebagai wahana perintah. Okay. Sabar, nrimo, tetap mancet ning ati sebagai jatah sing diparingi Allah dumateng kula lan panjenengan sedaya. Saged mboten nggih mengke beres. Niku nembe teng donyane. Dereng mengke dari segi kedekatan kula panjenengan dateng Allah, keakraban kula dateng Allah, sedaya niki mengke terus buka. Iki niku sing diarani barokat. Napa? Barokat. Mungkin yang ayat Al-Quran itu pendawahkan walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama lamno penduduk qura. Qura niku jamak saking qaryah. Qaryah niku ya qaryah desa. Lamno penduduk pira-pira desa niku padha iman lan takwa mesti ingsun yakni bakal buka piro-piro barokah. Orang mek barokah sita lho, piro-piro barokah. Nah, barokah niku napa? Barokah niku ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan. Tumbuhnya potensi-potensi positif. Hilangnya potensi-potensi negatif. Niku dalane namung amanu wattaqu. Iman dan takwa. Jadi dia mau nempel sampai bosan nak kerungu ke? Sama lah setengah bosan kerungu istilah iman dan takwa. Orang terima kiai itu asing ngomong sampai saya kira anak iptek, anak imtak. Wah, seakan-akan iptek dan imtak itu sejajar. Jangan disejajarkan gitu. Iptek itu sesuatu yang netral-netral saja. Gitu? Jadi sebenarnya pangkat wonge. Wonge kira iman, orang duwe iptek ya melaku. Wonge kira iman, nyekel iptek tambah melaku. Mungkin kira iptek ini, iptek ini tidak mungkin tadi. Mungkin kira saya nyekel penyanyi, tinggal nyanyi. Dan saya nyekel kiai, tinggal ngaji. Iya. Lah sing nyeke tukang combe dodolan apus-apus niku ya terus bunga-bunga. Sing nyekel tukang obral ya diwetawa-tawa barang. Oh. Ini ku iptek, iptek itu netral-netral saja. Wong niku ge salah satu bentuk kanugrahan saking Allah. Jangan dianggap sesuatu yang bisa merubah keadaan sebegitu rupa. Sing ngerubah keadaan penak lan ora penak iku atine menungsa dhewe-dhewe. Dunia saya isinya ini diserahkan Allah yang menungsa. Menungsa kuwi sahawak ini ku diserahkan Allah yang hati ini. Jadi idha salukat, salukat jasadu kuluh. Wa idha fasadat, fasadat jasadu kuluh. Ini ku hati. Nah, sing didawane ini ku wawu. Didawane wahyune Allah dengan Nabi Dawud. Sing jalan kulung ini Allah tak. Lihat Allah orang. Ini ku sing dibici hati ini. Ya. Dan selama ini nuwun sewu, kula panjenengan niku setengahe serodok plendran, ora patek ngupakara ati. Lek raiku kuleng digawekno obate. Mripat beleken digawekno obate. Weteng senep gawekno obate. Klambi awak serodok udo digolekno klambine. Usum adem golekno kemul. Rambut kena ketombe ngene digawekno sampo. Lah saiki lek ati dilipen kok ora ana obate. Atine ngelu mumet, gak ana sing nambani. Yo ta? Cara wong ngono ngingu manuk, bolak-balik sing dicet iku kurungane, manuke bengak-bengok, teluwen ra dipakani. Mengko sing marai kurungan larang mergo manuke. Nggih. Masa kurungane apik ngilat lek manuke kaya biatang ora iso muni piye-piye nggih, sampean dol pirang juta jajan. Tapi enek manuk kok kung tenan, dijak lomba sampai sak kabupaten kok menang. Niku enek sing nyang 10 juta, 15 juta, ngono kadang urung diwene ya. Lah ngoten niku kurungane lagi melok larang. Nggih. Kurungane melok larang, sampean enek kurungan regane sak juta. Tapi manuke kok ora iso nglegel, ora iso manggung. Ora iso. Didol larang lho gak paham. Jenengan dadi makhluk niku isone negel apa? Sama negel sak iso-isone. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ono sama negel sing ajeng. Diketeki yo, ya Allah. Ya Allah, isuk jam itu. Ya Allah, bagaimana aku tadi lah? Hur ketekung, awan ya, hur ketekung, sore ya, hur ketekung, bumi, hur ketekung. Ini aku sing duwe marem. Iya, sing duwe marem. Ini aku mungkin lek ketane ringin telak digolek no dia sing duwe sama orang sama orang yang pasar. Orang tahu tu mana mana kutut golek ketane ringin pasar ni. Ini sing golek no malah juragane. Golekno pur, golekno manuk kutuk apa ketanireng, digolekno kroto. Niku sing golekno ora usah manuke dhewe ora usah golek, cukup juragane mergo sregep negel. Lah, ati kula samane ati sing negel apa ati sing bijet? Lha nek ro dhuwit ngenegelik, hur keteke, kedhuwe. Ora hur keteke tapi dhuwe-dhuwe. Dhuwe-dhuwe kuwi anak cah wedok yo, ayu-ayu, ayu. Oh negel kok ngolah ngalih ngono kuwi. Malah diketahui sing duwe malah misuwi sing duwe. Oh matamu picek lho kan. Enek manuk kok malah misuwi sing duwe dibelah. Dibelah cek mending. Enek kucing malah dijarno ae kok panganan cek ngono. Ngono niku monggo sakniki ayo berlomba-lomba negelno atine dhewe-dhewe. Dipanggungno dhewe-dhewe menurut isane dhewe-dhewe. Samane iso maca selawat, istighfar, istighfar. Panggonane teng pasar ya dodol sing bener, aja sampai apus-apus. Panggonane dadi pegawai ya dadi pegawai sing tertib. Dadi kiai ya mulang sing ikhlas. Dadi santri ngaji sing ikhlas. dadi guru mulang sing bener, dadi murid ya ora neko-neko sekolah sing tenaran. Sedoyo gantung teng Allah, iku mengke rahmati Allah mesti bakal sumebar wonten masyarakat niki. Lebih dari itu kita akan dianggap sebagai ummatan wasaton, menjadi khairu ummatin. Bagus-bagusnya umat wonten ngersani pun Allah Subhanahu wa taala. Ini ku wau, sing teguh dasar niku wau. Wahyune Allah datang Nabi Daud. Nah enak uang gak sampai jaluk tolong liane Allah, malah bumi langit dibumpet karo Gusti Allah. Tapi lek enak uang gak jaluk tolong ning Allah tok, bumi langit ngalang-alangi, Allah tetep golekno dalan dalan keluar. Niki jane ngoten niku mun mireng niku piye? Ya den sing usul ngoten. Ngoten niku mun mireng dangu kula ngoten niku. Tapi kok panggah ragu-ragu. Nggih. Panggah ragu-ragu. Kenapa sebabnya? Kok iso panggah ragu-ragu? Mergane kula panjenengan sedaya niki cara wong nekani undangan ngoten, posisine kaduan. Nekani undangan posisine kaduan. Dadi ragu-ragu engko ge uman berkat, engko ge ora ngoten lho. Jenengan lek napa nekani undangane sing di omah utawa pas resepsi napa pernikahan utawa kok nunggu sampean ki guru kok napa malah kumpule sopir apa malah jejere tukang becak ngoten niku nek arep nek dumduman berkat bareng sampean ora ro malah kadang wis pesimis salah wis paling ora uman wong atase tukang becak kok ngoten mergo napa sampean duwe penganggep lek sing duwe gawe niki cetil sing duwe gawe cetil padahal sing duwe gawe sugih. Malah kadang-kadang sih di sana supir khusus kanggo wong 5-6 iki rewang utang 5 iki sopir karo tukang becak di sana iki sing ngarep panggung iki gampang kapan-kapan guri-guri kena lho malah ngoten lho ya Allah mung ngono mana amun dikira lek sing diparingi kawasan iki wong dhuwur-dhuwur tok wong sugih-sugih mboten mesti wong ketentreman iki kadang-kadang enten teng isor jembatan lho. Ini orang yang murid petengi sambil jembatan masa gawian santai orang peduli dolar muda orang muda orang roh dah ya gila deh so santai wawan butuh pokoknya cedek nih restoran gue enak sisa di pangan ini saya merah karuan ini gue jadi ketentraman lo sing roh dolar roh itu malah bingung kadek bingung aja-aja bingung aja-aja ngomongin korannya terus aja-aja bingung ngakai. Nah, wa sami ngumpul. Kan iki belajar ngedepno ati, diadepno mantep, manteng dhateng Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar kewajiban diterusne tanpa enten beban, kuatir gagal. Nek niku dimantepi tenan, insyaallah kehidupan iki saged stabil. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya pikantuk pitulung saking Allah, saged-saged saestu-estu saged kepareng wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita pungkasi kanthi sareng-sareng donga Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala barakallahu wa sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah fi na'mahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik allahumma salli ala sayyidina Muhammad اللهم صل على سيدنا محمد اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.